Saat berpisah, jangan bersedih hati. Kini akan tiada lagi belayan sayang, cumbu dan rayu. Namun hatiku kan selalu terbayang hanya pada dirimu.